kalau kita pikirkan dengan dalam-dalam ya, bahwa ternyata setiap lebah itu punya inborn talent, Mbak. Inborn talent. Jadi bawaan lahirnya. Iya, bakat, bakat bawaan lahir. Nah, bakat itu terdiri dua ternyata. Satu, bakat yang berhubungan dengan intelektual. Yang kedua, bakat yang berhubungan dengan karakter. Ya. Jadi mereka sudah terbagi tuh. Ada lebah pekerja, ya, mereka punya karakter sebagai seorang pekerja yang baik ya, kalau Pak Johnson bilang pekerja yang punya 8 etos. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau lebah saja punya 8 etos, bagaimana dengan manusia? Kemudian dia juga punya inborn talent di bidang intelektual. Nah, tapi intelektualnya kan beda-beda ya, Mbak. Yeah. Ada yang pencari madu, ada yang pencari sari bunga, ada yang membuat sarang, ada yang ini, ada yang itu, macam-macam. Nah, kalau kita mau belajar, nah, padahal kalau kita beragama di dalam kitab suci, terutama dalam Al-Quran, itu sangat dijelaskan bahwa tidakkah kamu perhatikan, tidakkah kamu lihat gitu bintang, binatang dan sebagainya ya, termasuk di dalamnya lebah. Lebah ini termasuk yang spesial di dalam Al-Quran. Nah, mengapa kita tidak memperhatikan ini? Kalau seandainya kita tahu bahwa anak lebah saja itu tanpa sekolah bisa jadi seorang arsitek luar biasa, apalagi anak manusia, harusnya begitu kan kira-kira. Yeah. Nah, kemudian kalau kita perhatikan bahwa masing-masing anak lebah yang terlahir itu punya inborn talent yang berbeda-beda, dan mereka tidak pernah dicampur baur, tidak pernah dipaksakan oleh sang ratu untuk mengerjakan hal-hal yang di luar inborn talentnya. Nah, kenapa kita manusia masih punya sistem pendidikan yang memaksakan setiap anak mengerjakan apa yang di luar inborn talentnya dia? Kenapa kita punya sistem yang sama rata, pukul rata, tidak berdasarkan pada prinsip-prinsip melakukan observasi terhadap masing-masing anak? Di mana letak kehebatan anak ini? Nah, saya yakin, dan para profesor yang meneliti DNA lebah itu pun yakin, bahwa kalau lebah saja itu terbagi kira-kira dalam 7 struktur inborn talent, manusia itu terdiri dari jutaan struktur inborn talent. Artinya apa? Mungkin mereka ada yang ahli dalam bidang balap, sepak bola, motor, desain, dan sebagainya. Dan itu jumlahnya mungkin ratusan atau ratusan juta jumlahnya, Mbak. Termasuk kemarin di National Geographic saya melihat ada seorang ahli kalajengking, Mbak. Kalajengking itu profesor di bidang serangga spesialisasi kalajengking. Menciptakan serum, punya pabrik, dan dia menjadi orang terkaya di Brazil. Can you imagine gitu? Ada anak yang dibiarkan sejak kecil bermain dengan kalajengking, yang mungkin kebanyakan orang tua akan melarang mereka untuk belajar, belajar dan belajar mengerjakan PR. Padahal dia terlahir melalui DNA inborn talentnya itu adalah ahli kalajengking. Dan berapa banyak anak-anak di dunia dan di Indonesia terutama yang dipaksakan untuk keluar dari inborn talentnya atau DNA dasarnya itu, potensinya ya. Oleh karena itu, mari sekarang kita sadari, mungkin ada yang keliru dalam sistem pendidikan kita. Mungkin ada yang keliru dalam pola asuh orang tua, mengarahkan mereka untuk mencapai sukses yang konon sukses itu cuma ada 5 di Indonesia itu ya. Kalau ditanya anak Indonesia tahu apa semua gitu itu ya. Yang pertama, kalau kamu besar mau jadi apa? Oh, ya, jawabannya jadi, apa? Ini tukang insinyur ya. Ya, seperti itu. Nah, disitulah kalau seandainya ternyata sistemnya memang seperti ini, lalu apa peran kita? Kalau kita kebetulan sebagai ketua yayasan, apa yang bisa kita lakukan? Kalau kita sebagai guru, apa yang kita bisa lakukan? Kalau kita sebagai orang tua, bagaimana kita bisa menyelamatkan DNA sukses anak kita? Oke, nah Ayah, kalau kita belajar dari teladan bagaimana kehidupan lebah ini, nah apa yang sebaiknya mungkin dilakukan? Paling tidak dari keluarga kita yang paling kecil ya, keluarga utama dan pertama ini yang tentunya mau tidak mau harusnya lebih memahami anak-anak kita sendiri. Yang pertama, kalau saya belajar untuk diri dan keluarga serta anak saya lebih yakin lagi bahwa setiap anak saya punya inborn talent yang luar biasa. Kalau lebah saja punya dan dikasih sama Tuhan, apalagi anak kita di rumah. Satu itu. Yang kedua adalah, saya akan berusaha semaksimal mungkin membangkitkan, menemukan dan mendukung inborn talent anak saya apapun nanti keluarnya. Karena itu adalah hasil dari kerja DNA-nya dia. Kemudian yang berikutnya adalah tentunya saya akan melindungi anak saya dari sebuah sistem yang salah ini. Kalaupun harga yang termahal harus saya bayar adalah mengedukasi mereka sendiri dalam bentuk homeschooling. Dan banyak lagi yang lainnya. Kira-kira nanti kita bisa sharing di sini sama-sama.